Oke, masih dalam suasana santai. Santai, relax. Bersama Monata dan juga nelayan Belandok Indah. Gebiar pesta laut Belandok Indah. Yuk, satu lagu. Masih di dalam ruansa rindu-rindu ya Mas Nono. Kok gue tunggu juga. Mas Odek, ada yang cantik loh Mas. Alhamdulillah. Makasih ya Bunda.